Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyaral ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita dimudahkan kembali untuk melanjut bahasan dari kitab Al-Usulul Tsalatsah dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Al-Imanu Bil Yaumil Akhir, beriman terhadap hari akhir. Kita telah lewati penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wal-Imanu Bil Yaumil Akhir yatadammanu thalathata umur, beriman terhadap hari akhir terkandung padanya tiga perkara. Kita telah lewati bagian yang pertama, yaitu al-imanu bil ba'ats, beriman akan adanya hari kebangkitan. Asani, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman terhadap al-hisab, adanya hisab, dan al-jaza, hari perhitungan dan balasan. Yuhasabul abdu ala amalihi, seorang hamba akan dihisab atas amalannya, dibalasi atas amalannya, diperhitungkan. Wa yujaza alaihi, dan diberikan balasan atas apa yang telah dia kerjakan semasa di dunia. Oleh karena itu kita mendengar ucapan yang dinukil dari para ulama, hasibu anfusahum anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Hisab, perhitungkan, hitung-hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, ketergelinciran-ketergelinciran kalian. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti terjadi hisab. Hisab, diperhitungkan semuanya, dibalasi apa yang telah engkau kerjakan. Wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah, sungguh dalil yang menunjukkan hal ini adalah Alkitab was sunnah, Al-Quran dan as-sunnah, wa ijma'ul muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-25 dan 26, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya hanya kepada kamilah mereka kembali. Manusia semuanya kembali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang menciptakan mereka. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya alaina, kamilah yang akan menghisab mereka. Kewajiban kami yang akan menghisab mereka. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisab mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menghisab mereka. Akan dihisab amalan-amalan kita. Akan diperhitungkan semuanya. Maka perhatikan ma'syarul ahibbah barakallahu fikum. Semasa di dunia ini hendaknya kita perbanyak amal saleh. Perbanyak taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksiat yang dilakukan iringi dengan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan mengulur-ngulur taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan menunda-nunda taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikhawatirkan kita meninggal qabla an natub, sebelum kita bertaubat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru, falahu ashru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Maknanya adalah dia dilipat gandakan 10. 10 kali lipat. Ini kebaikan. Subhanallah. Pahalanya dilipat gandakan. Satu kebaikan saja. Masya Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan kejelekan, tidaklah dia dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Dan mereka tidak dizalimi. Kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kejelekan, satu cuman. Kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kami meletakkan timbangan yang adil pada untuk لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, di hari kiamat nanti. فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha. Jikalau dia melakukan seberat biji yang paling kecil, dia akan menuainya. Baik itu kebaikan ataupun kejelekan, dia akan menuai hasilnya. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang hasibin, menjadi yang menghisap mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menghisap manusia. Nas'alullah salamata wal afiyah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan seorang mukmin. Allah Tabaraka wa Ta'ala menutupinya. Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzanba kadza?" Apakah engkau mengetahui dosa ini? "Ata'rifu dzanba kadza?" Apakah engkau mengetahui dosa ini? Fayaqul, dia mengatakan, "Na'am, iya. Aku mengetahui, aku mengakui dosa ini. Aku mengakui dosa yang aku lakukan ini, ya Allah." "Na'am, ai Rabb. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi," sampai dia sudah mengakui dosa-dosanya semuanya, "wa ra'a annahu qad halak," dan dia melihat bahwa dirinya ini akan binasa, sudah saking banyaknya dosanya. Dia mengakui, tidak ada satu pun yang dia ingkari. Qala, dia berkata, "qad satartuha 'alaika fid dunya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Sungguh aku telah menutupi dosa-dosa tersebut kepadamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku mengampuninya untukmu." Fayu'ta kitab hasanatihi, maka dia diberikan kitab-kitab kebaikan-kebaikannya. Ini mukmin, subhanallah. Muwahid, seorang yang bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengakui dosa-dosanya. Ini menunjukkan kepada kita, masyarul ahibbah, barakallahu fikum, yang namanya dosa itu tetap dosa. Kesalahan tetap kesalahan. Jangan sampai kita memperindah, memperbagus, membela diri ketika kita melakukannya. Kalau itu sudah kesalahan, sudah dosa, kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita benahi, kita perbaiki semuanya. Berbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, wal munafiqun, dan para munafikin, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, dipanggil mereka di hadapan para makhluk. Dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka inilah orang-orang yang berdusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Wa sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahih juga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man hamma bihasanatin fa 'amilaha." Sesungguhnya barang siapa yang berkeinginan, bertekad melakukan kebaikan, kemudian dia amalkan, katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsiratin. Subhanallah. Allah akan tulis untuknya 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 atau sampai berlipat-lipat kali yang banyak. Subhanallah. Ini seorang hamba tatkala melakukan tekad, tatkala bertekad melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala bisa lipat gandakan pahala untuknya. Wa anna man hamma bisayyi'atin, dan tatkala dia berkeinginan untuk melakukan kejelekan, fa'amilaha, kemudian dia lakukan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah tulis untuknya satu kejelekan. Subhanallah, ini menunjukkan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Qala rahimahullah, berkata lanjutan, dilanjutkan oleh beliau Syekh Ibn Utsaimin, waqad ajma'a al-muslimun 'ala ithbati al-hisabi wal jazaa'i 'ala al-'amal 'ala al-a'mal. Sungguh kaum muslimun, mereka semua sepakat akan tetapnya al-hisab wal jazaa', hisab dan hari pembalasan terhadap amalan-amalan. Hal ini telah tetap dan telah benar adanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalil-dalil yang tadi. Kaum muslimin pun sepakat akan hal ini. Wa huwa muqtadal hikmah, yang demikian ini keharusan dari al-hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab, mengutus para rasul, mewajibkan kepada para hamba kewajiban-kewajiban. Fa inna Allah taala anzal al-kutub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab. Wa arsala ar-rusul, mengutus para rasul. Wa farada 'alal 'ibadi qabula ma ja'u bihi, dan Allah wajibkan kepada para hamba untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul. Wal 'amal, dan beramal terhadap apa-apa yang wajib beramal dengannya. Wa aujaba qitalal mu'aridin, dan Allah wajibkan kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang menyelisihinya dan menghalalkan darahnya, keturunannya, dan seterusnya. Maknanya hal ini terjadi pada peperangan. Terjadi pada peperangan ketika mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika keterangan itu sudah jelas, sudah nyata, kaum muslimin memiliki kekuatan, dan terjadilah peperangan tatkala mereka enggan untuk diajak kepada al-haq, pada kebenaran. Barakallahu fikum. Falau lam yakun hisab, kalaulah bukan karena al-hisab dan balasan jaza, lakana hadha minal abas, tentu hal ini termasuk dari main-main yang Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal itu. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6 dan yang ke-7, falanas'alanna alladhina ursilu ilaihim, akan kami tanya sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul yang kami telah mengutus mereka, orang-orang yang telah diutus kepada mereka. Kita ulang terjemahannya. Falanas'alanna alladhina ursila alaihim, sungguh akan kami tanya orang-orang yang ursila ilaihim, telah diutus kepada mereka para rasul. Wala nas'alannal mursalin, dan akan kami tanya para rasul. Fala naqussanna 'alaihim bi'ilm, dan akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan kami hadir. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa al-hisab wal jaza ini benar adanya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.